Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Bakung Rojo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, ya, kemarin kita baca perkataan Atha Al-Khurasani, wa aqyasun nasi man qama yatajahhazu li safarin la yanqati'u. Manusia yang paling cerdas adalah orang yang yatajahhaz, menyiapkan bekal untuk safar yang tidak akan berakhir. Dan kemarin saya sampaikan ini adalah konten kalimatnya adalah isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar, annahu qal, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk di dekat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, lalu datanglah seorang sahabat Ansar, fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, summa qal, kemudian sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ayal mu'minina afdal, wahai Rasulullah, mukmin seperti apa yang paling utama? Qal, maka Nabi katakan, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Qal, kemudian orang Ansar tadi mengatakan dan bertanya, fa'ayul mu'minina aqyas, ya, mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanahum lima ba'dal mauti istidadan. Ulaikal aqyas. Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat mati, kata Nabi. Dan yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Dan yang paling bagus persiapannya, paling berkualitas persiapannya untuk hidup setelah mati. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang paling cerdas. Demikian dalam satu hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan, wa ruwiya anil Marudhi, diriatkan dari Al-Marudhi, dia mengatakan, aku berkata kepada Ahmad, kepada Imam Ahmad, kaifa asbahta, bagaimanakah kabarmu pagi ini? Qal, maka jawaban Imam Ahmad rahimallahu taala, kaifa asbaha man rabbuhu yutallibuhu bi ada'il fara'id. Bagaimanakah kabarnya orang yang Tuhannya menuntutnya, memerintahkannya untuk mengerjakan kewajiban. Wa nabiyuhu yutalibu bi'adai sunnati, sedangkan nabinya menuntutnya untuk menjalankan sunnah nabi, ajaran nabi. Wal malakani yatlubani bitasihil amal, dan dua malaikat, yaitu malaikat pencatat amal, menuntutnya untuk memperbaiki amal. Namun, wa nafsuhu tattalibu bihawaha, jiwanya, dirinya menuntutnya untuk memperturuti hawa nafsunya. Dan iblis menuntutnya dan mendorongnya bil fahsya, untuk melakukan perbuatan keji. Di sisi yang lain, malaikat kematian mengintai untuk mencabut nyawanya. Ditambah anak-anaknya menuntut nafkah. Ya, maka bagaimanakah keadaan orang semacam ini? Ya, keadaan orang yang susah, ya, orang yang payah, banyak tuntutan kiri kanan, ya, semuanya harus dan menuntut untuk dipenuhi. Maka demikian menunjukkan rasa takut beliau rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban keluarga yang harus dipenuhi. Ada malaikat kematian yang mengintai. Ada iblis yang mendorong untuk melakukan maksiat. Nafsu yang mendorong untuk melakukan menuruti hawa nafsu dan seterusnya. Maka ini keadaan, baikkah keadaan orang semacam ini? Keadaan orang yang susah. Dan demikianlah isi hidup di dunia. Kemudian qala Ibnu Khubaiq qala li Hudzaifah al-Mar'ashi, Hudzaifah al-Mar'ashi berkata kepadaku, innama hiya arba'atun, kuncinya empat. Ya, dua matamu, lidahmu, hawa nafsumu dan hatimu. Maka lihatlah dua matamu. Janganlah engkau melihat dengan keduanya, melihat sesuatu yang tidak halal untuk kau lihat. Perhatikan lidahmu. Jangan kau katakan dengan lidahmu sesuatu yang Allah itu mengetahui khilafahu, berbeda dengannya. Allah ketahui dari isi hatimu. Allah tahu isi hatimu berbeda dengan apa yang kau katakan. Tidak selaras isi hatimu dengan ucapanmu. Waktu dan lihatlah hatimu. Lam yakun, jangan ada padanya ghil. Jangan ada padanya dengki. Wala dakhal, dendam. Ala ahadim nal muslimin, pada satupun kaum muslimin. Dan lihatlah hawa nafsumu. Janganlah menginginkan sesuatu pun yang tercela. Ya, maka siapa yang punya empat hal ini, maka dia selamat. Faman lam takun fika hadil arba'ul khisali, maka jika tidak ada pada dirimu empat hal ini, faramadu ala ra'sika, maka engkau adalah orang yang celaka, layak abu ditabur di atas kepalamu. Romat itu abu hasil pembakaran kayu. Ini abu hasil pembakaran kayu. Ini namanya romad. Maka romat layak untuk dituangkan di atas kepalamu. Maka engkau adalah manusia yang merugi, manusia yang celaka, jika engkau tidak punya empat hal di atas. Jika engkau punya empat hal di atas, maka engkau manusia yang beruntung. Seorang yang menjaga menjaga matanya, menjaga lidahnya, menjaga hatinya, dan menjaga dan mengontrol hawa nafsunya. Kemudian wahaka al-Qadhi Husain anil Qafal ustadahu ustadihi. Qadhi Husain menceritakan tentang al-Qafal, gurunya. Bahasanya gurunya ini al-Qafal fi katsir min al-awqat, di banyak waktu mengalami tangisan. Beliau menangis halat tadarus sampai pada saat menyampaikan pelajaran, saat menyampaikan materi pengajian. Thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya sambil mengatakan ma'arfalana. Ini siratu ta'ajub. Betapa lalainya kita dari apa yang diinginkan untuk diri kita. Betapa lalainya kita dari kewajiban beribadah, kewajiban bersyukur. Demikian yang sering beliau katakan ketika pengajian, mungkin kemudian menyinggung masalah syukur, menyinggung masalah ibadah. Maka yang beliau lihat dirinya, tidak boleh lihat orang lain. Dan beliau tengok dirinya, maka kemudian karena itu kemudian beliau menangis dan mengatakan betapa kita lalai untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ada satu kisah panjang tentang seorang yang demikian mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Mukhawwal dia mengatakan, Buhaim al-Ajli atau al-Ijli datang kepadaku pada satu hari dan berkata kepadaku, apakah engkau tahu rajulan seorang dari tetanggamu atau teman-temanmu yang ingin berhaji, yang kemudian engkau senangi agar dia menemani perjalanan hajiku? Maka aku katakan iya. Maka aku lantas pergi menemui seorang minal hayy di kampung itu yang dia adalah lahu salahun, orang yang saleh, lahu dinun, ya, dia adalah seorang yang bertakwa, dan ku kumpulkan keduanya. Dan keduanya pun tawatoya sepakat untuk murafaqah, untuk bareng berangkat haji bareng. Tawatoya artinya ittafaqah, bersepakat. Thumman talaqa Buhaim ila ahlihi. Kemudian Buhaim berangkat menemui keluarganya. Falamma kana ba'du, maka setelah itu atani rajulu, maka orang tersebut datang kepadaku dan mengatakan, ya hadza wahai fulan, aku ingin agar engkau jauhkan dariku kawanmu, kau carikan untukku teman, rafiqan ghairi, engkau carikan untuk kawanmu teman selain diriku. Maka aku katakan kepadanya, celaka engkau. Falima, kenapa engkau berkata demikian? Demi Allah, aku tidak mengetahui di kota Kufah ini orang yang semisal dengan beliau dalam masalah husnul khuluq wal ihtimal. Seorang yang berakhlak mulia dan punya kesabaran yang tinggi. Ihtimal artinya sabar. Aku pernah bepergian dengan kapal mengarungi lautan bersamanya, maka aku tidaklah lihat pada dirinya kecuali kebaikan. Qal, maka orang tersebut mengatakan, celaka engkau, aku mendapatkan kabar bahasanya dia adalah seorang yang lama jika menangis. Layaka itu hampir-hampir dia tidak pernah lemes untuk menangis, karena demikian punya napas yang panjang dan energi yang panjang untuk menangis. Maka ini yunaghis alaina al-aisha safaruna kullahu. Maka ini menyusahkan suasana hidup kita selama dalam perjalanan. Qal, kultu, kemudian ku katakan, celaka innama yakunul buka. Celaka engkau yang namanya tangisan itu hanya kadang-kadang ketika tadhkirah, ketika diingatkan, lalu hati pun lembut, maka seorang pun menangis. Apakah engkau tidak pernah kadang-kadang menangis? Maka aku katakan, iya, kadang-kadang aku menangis. Akan tapi telah sampai kabar kepada aku tentang dia, bahasanya dia adalah perkara yang sangat mengirikan sekali, tentang seringnya dia menangis. Aku katakan, berkawanlah dengannya, mudah-mudahan engkau mendapatkan manfaat dengan orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, aku minta pilihan kepada Allah, aku akan istikharah terlebih dahulu. Maka di hari yang keduanya ingin berangkat, di hari tersebut, ji'abil ibil, maka didatangkanlah sejumlah unta, wawuti'a, wuti'a, ai muhida lahuma wahuyi'a, muhida dihamparkan, wahuyi'a disiapkan. Wa wuti'a lahuma, maka kemudian dihamparkan untuk kemudian disiapkan untuk keduanya. Maka Buhaim duduk di bayang-bayang tembok dan dia letakkan tangannya di bawah jenggotnya. Wa ja'ala tumu'uhu, dan mulailah air mata itu mengalir pada pipinya, kemudian jenggotnya, kemudian dadanya. Masya Allah, ya. Tangisannya sampai dadanya. Air matanya sampai dadanya. Tidak habis, belum belum kering sampai jenggotnya. Masih terus lanjut sampai dadanya. Hatta wallahi ra'aitu dum'ahu alal ardi. Dan demi Allah, aku lihat air matanya netes sampai tanah. Banyak sekali. Ini Duhaim. Qala faqala li sahibi, maka kawanku berkata kepadaku, wahai mukhawwal, qad ibtada'a sahibuka. Nah, temanmu Duhaim itu dah mulai. Dah mulai dikit-dikit nangis. Laisa hadza li birafiqin, ini bukan kawanku. Maka aku katakan sabarlah. Boleh jadi dia ingat anaknya atau keluarganya dan berpisah dengan mereka. Faraqqa, maka lembutlah hatinya dan dia pun menangis. Wasami'aha Buhayn, namun Buhayn mendengar dialog ya, dua orang ini lalu mengatakan, wahai saudaraku, demi Allah bukan karena itu atau karena itu. Bukan karena ingat anak dan istri dan berpisah anak istri. Namun aku ingat, dzakartu biha ar-rihla ilal akhirah. Ketika dia melihat persiapan safar, maka dia langsung koneknya safar akhirat. Nah, sudah disiapkan unta, mau safar, mau berangkat. Ya, maka koneknya ada safar yang lebih mengerikan. Ini. Ada safar yang lebih menakutkan. Safar akhirat, nangis. Cuma lihat kendaraan-kendaraan yang mulai ditata dan disiapkan. Bekal-bekal yang ditata dan disiapkan. Ingatannya sudah langsung loncat ke akhirat. Ada safar yang lebih mengkhawatirkan. Kemudian qaal yaqulu li sahibi, kawanku kemudian berkata kepadaku, yaitu Mukhawal, demi Allah ini bukanlah permusuhanmu yang pertama kali kepadaku dan bencimu pertama kali kepadaku, sehingga engkau pilihkan Buhaim sebagai teman safarku. Mali wali Buhaim, ini maka kenapa aku harus bersama dengan Buhaim? Ina makana yambari antarafik, sepatutnya engkau pasangkan antara Buhaim dengan Daud At-Ta'i atau Salam Abu Ahwas, sehingga yang satu menangisi yang lain sampai sengsaralah mereka semua atau mati bareng. Mereka ini orang-orang yang terkenal mudah menangis, mudah ingat akhirat, mudah ingat mati. Itu cocoknya kalau mau safar ya orang-orang yang sejenis itu dikelompokkan gitu. Nanti kan bisa nangis bareng-bareng, satu nangis dan temannya nangis. Atau sampai nangisnya luar biasa, sampai matinya juga bareng gara-gara tangisan. Di catatan kaki yang benar adalah Abul Ahwas, Salam Abul Ahwas. Qal falam azal urafiq bihi wa akul, maka aku terus menerus memintanya untuk bersabar. Aku terus menerus merayunya, adalah sabarlah. Dan aku katakan, celaka engkau, mudah-mudahan ini adalah safar terbaik yang engkau lakukan bersama Buhaim, seorang yang mudah menangis. Qal wa kana tawilal haji rajulan salihan, wa kana, dan beliau orang, beliau ini adalah seorang yang sering berhaji, dia seorang yang saleh, namun dia adalah seorang pedagang yang kaya, mukbilan ala sya'nihi, yang sibuk dengan urusannya. Dia bukanlah seorang yang mudah sedih dan menangis. Akhirnya faqalali, orang ini mengatakan, qad waqa'at murati, telah terjadilah pilihan pahitku. Ya, sudah terkandung, sudah saya iakan. Dan ternyata adalah pilihan yang pahit dan sudah terlanjur. Hati ini mudah-mudahan ada padanya kebaikan. Wa qulu hadzal kalam, dan semua perkataan ini perkataan orang ini yang tidak mau berteman dengan Buhaim, adalah perkataan yang tidak diketahui oleh Buhaim. Walau alima bisyai'in minhu ma sahabahu, Seandainya Buhaim tahu komentar-komentar orang ini, ya, tentu dia tidak mau, Buhaim tidak mau ya, berangkat haji bareng dengannya. Akhirnya keduanya berangkat, hatta haja wa roja'a, sampai akhirnya keduanya berhaji dan pulang. Ma yaraqulu wahidin minhuma annalahu akhan ghaira sahibihi. Hasilnya, hasil safarnya, maka tidaklah masing-masing dari keduanya melihat, menilai dia punya saudara selain kawannya. Maka hasilnya apa? Masing-masing mengatakan itu adalah sebaik-baik kawan. Falam majitu usalim ala jari. Maka tatkala aku datang, aku ucapkan salam kepada tanggaku, tetanggaku, yang aku minta untuk jadi temannya Buhaim. Qala li, maka tetanggaku mengatakan, jazakallah huya akhi anni khairan. Semoga Allah, wahai saudaraku, juga Allah membalas untukmu kebaikan anni, karena kebaikanmu kepadaku. Ma dhanantu anna fi hadzal khalqi. Ma dhanantu, aku tidaklah mengira bahasanya masih ada manusia semisal Abu Bakar. Kana wallahi yatafaddalu alayya fi nafaqah. Demi Allah, dialah yang lebih unggul daripadaku dalam masalah menafkahi perjalanan ini. Wa wa mu'timun pada dia miskin, wa ana musirun padahal aku kaya. Karena ini tetangganya Mukhawal ini tajir tadi. Tajir namun dia orang saleh, orang baik. Cuma enggak suka dengan nangis-nangis, ya. Dia orang kaya. Dia mengatakan selama safar ya, itu malah dia banyak dibantu finansial oleh Buhaim, padahal Buhaim itu miskin dan saya kaya. Maka dia lebih dulu yang bayari dia, yang kemudian ini macam-macam, sehingga ya tafaddal alayya. Maka yang pertama, dia lebih unggul padaku dalam masalah keluar biaya untuk selama perjalanan. Ya, dia bolak-balik yang bayari, yang menanggung biaya. Dia, padahal dia miskin dan saya kaya. Wa yatafaddal alayya fil khidmah. Dan dia lebih unggul daripada aku dalam masalah pelayanan. Wa ana syabun qawiyun wa syaikhun dha'ifun. Padahal aku adalah anak muda yang masih kuat, dia sudah tua, lemah fisiknya. Namun dia yang berkhidmat, dialah yang menyiapkan macam-macam. Dialah yang menyiapkan macam-macam, kalau mungkin istirahat, dialah yang pasang tenda dan seterusnya. Dialah yang menyiapkan pelana, dialah yang ini. Tiba-tiba udah siap, saya tinggal berangkat, tinggal make, tinggal enak. Wa yatbakhli wa ana muftir wa wasaim. Dialah yang masak untukku, sedangkan aku memilih untuk berbuka karena musafir. Sedangkan dia dalam keadaan puasa. Nah, ini di antara bentuk khidmatnya. Dialah yang masak. Dia enggak mau dimasakin, namun dialah yang masak. Ini yang tadi tukang nangis tadi. Ternyata dia khidmatnya luar biasa. Amalnya bukan hanya di khosya, dirasa takut, namun amal pedulinya, perhatiannya dengan kawan, solidaritasnya juga masya Allah tak bisa dikalahkan. Kemudian aku tanyakan, lalu bagaimanakah dirimu dengan dia dalam perkara yang kau tidak sukai, yaitu dia kalau nangis lama gitu. Maka tetanggaku mengatakan, alif tu, aku terbiasa. Aku terbiasa, wallahi dzakal buka wa sar qalbi hatta kuntu usaiduhu alai. Demi Allah, tangisan itu adalah satu hal yang menggembirakan, menyenangkan hatiku. Sampai-sampai aku bantu dia untuk bisa menangis. Ya, sampai aku membantunya alih atas tangisan. Artinya, wallahu a'lam, nampaknya ikut nangis. Sampai aku pun, ya, nemeni dia, bantu dia, ikut sama-sama nangis. Ya, udah biasa. Dan ternyata tangisan itu membuat hati itu plong, hati itu senang. Tangis karena Allah. Ya, maka aku bantu dia, aku temani dia untuk nangis. Dampaknya, hatta ta'adzabina ahlu rifqah. Sampai anggota rombongan itu malah merasa terganggu karena kami berdua. Ya, bukan karena dia, namun karena kami berdua. Thumma wallahi alifu dhalik. Kemudian akhirnya teman-teman rombongan pun terbiasa dengan hal itu. Biasa ada yang nangis. Tiba-tiba nangis karena ingat akhirat, ingat ini. Faja'alu idza sami'una nabaki bakau. Akhirnya teman-teman perjalanan ini ketika ja'alum mulailah mereka ketika mereka mendengar kami nangis bareng berdua. Akhirnya mereka ikut menangis. Wa ja'ala ba'dhum yaqulu li ba'din, sebagian teman-teman safar itu menasihati yang lain dan berkata kepada yang lain. Apa yang menyebabkan mereka aula bil buka, lebih layak untuk menangis dibandingkan kita. Kenapa dua orang ini lebih layak menangis dibandingkan kita? Wal masir wahid, padahal nasib kita nanti di akhirat sama, sama-sama pulang ke akhirat. Qal faja'alu wallahi yabakuna wa nabaki. Maka mulailah demi Allah mereka menangis dan kami pun menangis. Maka satu rombongan jamaah haji ini nangis semua. Kemudian aku kemudian keluar dari rumahnya, kemudian ku datang Ibu Haim, ku ucapkan selamat kepadanya, dan ku tanyakan, apa pendapatmu tentang kawanmu? Maka jawaban Ibu Haim, ka khairi sahibin, sebaik-baik kawan. Dia adalah orang yang sangat banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, seorang yang bisa duduk lama membaca Al-Quran, seorang yang gampang menangis, dan seorang yang sabar dengan al-hafawat, hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh kawannya. Jazakallahu anni khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu karena kebaikanmu untukku dengan mencarikan teman yang baik. Maka dua-duanya saling memuji kawan safarnya. Dan tidak kemudian menjelek-jelekannya. Semuanya mengatakan kawannya adalah kawan yang terbaik. Demikian yang kita baca. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.